Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang atau pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah dari bacaan kita di kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sampai pada bab kafalah. Ini bab baru ya. Tapi kafalah dalam mazhab Syafi'i itu tidak berbeda. Kafalah ya doman, doman ya kafalah. Bedanya dalam mazhab Syafi'i kafalah itu identik, bukan identik. Kafalah itu khusus untuk badan. Yakni ayat man rajulu fi ihdari man alaihi haq, kan begitu. Jadi seseorang menjamin untuk menghadirkan orang yang punya hak ini, bukan orang yang punya hak, orang yang terbebani atas dia hak gitu. Entah dia ngutang, entah dia punya kisos, entah dia apapun, artinya dia punya kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, kafalah al-kafil ini menjamin orang yang punya hak, entah itu pengadilan, entah itu orang yang punya utang, bahwa dia akan menghadirkan orang yang berhutang itu. Itu namanya kafalah. Jadi kafalah dengan doman ya dia-dia juga. Bedanya kalau doman itu untuk duitnya, yang kita jamin duitnya gitu. Tapi kalau kafalah yang kita jamin mendatangkan orang yang berhutang itu. Gitu. Itu bedanya. Dan apa ya, setahu saya semua mazhab mirip ya, kecuali Imam Abi Hanifah itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana al makful bihi haqqu adamiyyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun, kata Syekh Abi Syuja, fasal ini membahas tentang wal kafalatu dan kafalah bil badani. Kafalah bil badan. Jadi yang dijamin dalam kafalah itu adalah kehadiran orang yang berhutang. Makanya disebut al-kafalatu bil badan. Jadi al-kafal ad-domanu bil badani itu kafalah. Jadi bedanya doman dengan kafalah, doman itu duitnya, nilai hutangnya yang dijamin. Tapi kalau kafalah itu orangnya. Jadi kapan pengadilan butuh, kapan orang yang punya hutang butuh untuk orang yang berhutang ini, kita bisa menjamin kehadirannya gitu. Kita tahu keberadaannya di mana, kita yang akan menjamin kehadirannya. Itu kafalah. Wal kafalatu bil badani jaizatun. Kafalah bil badan jaizah, artinya halal, sahih. Jaizatu kan boleh. Idza kana al makfulu bihi. Kalau al makful bihi, ini syarat. Jadi syarat kafalah itu sahih. Idza kana al-makfulu bihi, makfulu bihi itu hak. Dodi punya utang 50 juta ke Pak Iwan. Saya yang kafil. Saya menjamin nanti kalau Pak Iwan butuh Dodi untuk menunaikan, saya bisa mendatangkan Dodi. Dodi itu makful, saya kafil, Pak Iwan itu makful lahu. Utang yang 50 juta itu namanya makful bihi, gitu. Jadi syarat kafalah itu menjadi halal, menjadi boleh. Idza kanal makful bihi, kalau haknya atau utangnya itu adalah hakka adamiyin, itu adalah haknya manusia. Artinya kalau berkaitan dengan haknya Allah seperti hudud, potong tangan, kemudian rajam, kemudian apalagi cambuk, itu kan haknya Allah. Maka enggak boleh ada orang yang mengkafalahkan gitu. Karena kalau kafalah kan berarti haknya udah wajib tuh. Artinya sudah pasti dia bakal di itu. Nah, kita diperintah bukan buat memastikan, tapi kita diperintah untuk menutup-nutupi yang namanya hudud itu. Kan beda itu. Jadi syaratnya al-makfulu bihi haqqa adamin, syaratnya makful bihi itu memang adalah haknya orang gitu, bukan haknya Allah. Itu haknya orang. Jadi ingat tuh, saya kafil, saya yang menjamin. Pak Iwan makful lahu, karena Pak Iwan ini orang yang punya duit, yang memberikan hutang 50 juta kepada Dodi. Pak Dodi itu namanya makful. 50 jutanya makful bihi gitu. Idza kana al-makful bihi haqqa adami. Al-madhhab, pendapat madhab, pendapat resminya madhab Asy-Syafi'i, sihhatu kafalatil badan. Sah itu kalau ada orang yang mau mengkafalahkan badan, artinya mau melakukan jaminan atas badan orang yang berhutang atau orang yang terbebani hak orang lain. Kenapa boleh itu yang namanya kafalatul badan? Li itbaqin nasi ala dhal. Itbaq itu ittifaq. Itbaq li itbaqin nasi ala dhalik, karena manusia sudah orang-orang bersepakat untuk itu. Artinya secara apa namanya instinktif gitu ya. Orang kalau minjemin dia bakal nyari siapa yang mau menjamin. Ini ntar gua kalau pinjemin lu 100 juta, 1 juta gede nih. Yang jamin siapa? Nah gitu. Ada orang datang, aneh lah yang jamin. Gitu. Tapi aneh enggak jamin duitnya, aneh jamin bahwa dia nih bakal aneh teman. Artinya aneh bisa datengin gitu. Aneh tahu di mana posisinya gitu. Dan itu li'itbaqin nasi 'ala dzalik. Karena manusia sudah sepakat untuk ya kita. Maka itu kan yang namanya muamalat kan asasnya maslahat untuk semua orang gitu. Dan ini dilakukan oleh semua orang liajli masisil hajati ilaiha, liajli masisil hajati ilaiha, karena memang masisil hajah, kebutuhan untuk itu. Artinya masis itu apa? Masis itu kan ya kebutuhan hajat, memang butuh untuk melakukan adanya kafalah gitu. Jadi orang mungkin saja ya, bisa saja lo orang punya utang 100 juta. Yang jamin 100 jutanya ada, tapi yang jamin badan dianya juga beda lagi gitu. Jadi man yadman anhu wa man yakful anhu gitu. Jadi ada yang menjamin badannya, ada yang menjamin utangnya, itu bisa saja terjadi gitu. Li ajri masisil hajati ilaiha wa la yushtaratul ilmu biqadri ma 'alal maqful gitu. Jadi kalau di jaminan dhoman, yang mana dhoman itu nilai apa objeknya adalah hutangnya, haknya gitu, hak yang ditanggung bukan badannya, itu kan syaratnya harus tahu berapa nilainya. 50 juta, 70 juta, kapan waktunya, bayarnya pakai apa, itu harus tahu tuh. Kalau dhoman, karena dhoman itu bilmal, tapi kalau kafalah badan tidak mesti ketahui. Enggak, urusan saya itu bukan sama duitnya. Urusan saya ini orang ini saya tahu kemana-kemananya. Kalau dia ngumpet di mana saya tahu. Kalau dia keluar kota saya tahu kemana dia keluar kota. Jadi urusan saya itu bisa menghadirkan badan ketika dibutuhkan, entah di pengadilan atau waktu pelunasan atau apapun, saya bisa menghadirkan orang ini. Saya jamin gitu, kafil. Dan orang-orang kayak gini kan orang hebat tuh. Karena dia mau nyangkutin ke apa istilahnya, menyangkutkan dirinya ke orang. Kan kita yang namanya punya urusan sama orang kan ribet kan gitu ya. Kita nggak mau punya urusan. Makanya kita udah biar cepet dah gitu, biar cepet. Tapi kalau ada orang yang mau kafil, kemudian dia mau doman, wah itu berarti kan orang ya ya baik kan. Baik mau ngerepotin diri sendiri. Jadi tidak disyaratkan kita mesti tahu saya kafil, Pak Dodi makful, makful lahu Pak Iwan. Saya taunya pokoknya Pak Dodi saya bisa hadirkan. Berapa utang Pak Dodi kepada Pak Iwan saya nggak ada urusan. Karena urusan saya itu bisa menghadirkan badannya nanti ketika ketika waktu pelunasan atau di pengadilan. Itu namanya la yushtarat, tidak disyaratkan dia tahu berapa nilai hutangnya. Karena ini bukan bukan duit tapi badannya begitu. Li'annahu takaffulun bil badani la bil mal. Li'annahu karena yang namanya kafalah ini takaffulun itu kata takaful. Takaful itu jaminan ya. Sama kayak nama perusahaan itu asuransi takaful. Li'annahu takaffulun bil badan karena yang namanya kafalah itu takaful yaitu menjamin bil badani atas badan la bil mali bukan untuk harta. Tadi disinggung. Wa yushtaratu kaunu daini mimma yasihhu dhamanuh. Ah, syaratnya adalah hutang. Jadi dain itu kan hutang luas itu ya. Mimma yasihhu dhamanuh ya memang sah untuk dijadikan dhaman. Artinya untuk dinaungi dhoman di atas utang tersebut. Maka itu utang-utangnya tidak berkaitan dengan hak Allah. Karena kalau hutang kepada hak Allah kan gak bisa didhoman. Orang punya keutang kodok sholat kan gak bisa di. Udah gue yang jamin. Dia berdoa kepada Allahumma ya Allah inni admanu laka kodok sholati fulan bin fulan. Kan gak bisa. Ya Allah saya jamin kepadamu kodok sholatnya fulan bin gaboh. Jadi itu la yasihhu dhamanuh. Karena itu haknya bukan kepada manusia. Haknya kepada Allah. Maka itu nilai atau sesuatu yang tidak bisa dijamin. Tidak juga bisa ditakaful. Seperti menjamin apa namanya majhul. Ah, gitu. Artinya ya memang harus maksudnya dainya itu harus mustaqir. Kemudian apalagi utangnya ya intinya yang sah untuk dijamin itu juga sah untuk dikafalah. Bedanya tidak ada syarat pengetahuan terhadap nilainya. Wal madhhabu dan madhhab Asy-Syafi'i maksudnya sihhatu kafalati badanin man 'alaihi uqubatu li'ad uqman 'alaihi uqubatun li'adamiyyin. Sah itu menjamin badan. Menjamin badan artinya menjamin kehadiran badan orang. Man alaihi uqubatun li'adamiyin. Orang yang punya uqubah. Orang yang dihukum. orang yang dihukum oleh pengadilan li'adamiyin. Karena sebab ada hak orang lain yang dirampas. Kekisosin. Seperti kisos. Wahad dikadhafin dan juga had kodhaf. Had kodhaf itu haknya orang. Kisos hak orang juga gitu ya. Kisos itu haknya orang. Kalau orang bunuh kan kisos tuh. Tapi itu haknya akilah, haknya keluarga korban. Kalau kata keluarga korban enggak, saya enggak mau kisos, saya maunya duit aja. Saya mau diyah misalnya, diyat. Jadi diyat itu hak haknya apa namanya? Hak orang dan orang bisa kita menjamin itu. Tapi kalau apa namanya? Hak Allah enggak bisa. Jadi kisos kan haknya korban. Haddul qadzab, had qadzab itu hukuman cambuk karena sebab menuduh orang berzina. Nah, itu kan haknya si yang dituduh. Kalau kata yang dituduh enggak, saya maafin dan biarin. Kan begitu. Itu enggak bisa bisa dikafalah gitu. Karena dia hak orang. Jadi yang dimaksud hutang di sini tidak berarti utang duit. Bisa saja hutangnya itu adalah hak orang lain atas dia. Jadi kata pengadilan akan dihukum begini-begini tanggal sekian gitu. Tapi kata korban, siapa yang menjamin kalau tanggal sekian ini dia bisa hadir? Nah, ada, saya yang jamin. Ah gitu. Jadi apa namanya? Kafalatu bil badan itu kafalah untuk menghadirkan orang yang terbebani hak di waktu yang diminta, entah waktu pengadilan atau waktu penunaian hak tersebut. Dan haknya haruslah hak orang, bukan hak Allah. Hak orang itu seperti kisos, kan ya. Dia ditabok mukanya sampai merah, kan boleh minta kisos, tabok lagi. Tangannya digunting misalnya, kelingking, ketahuan ternyata dia yang melakukan, kisos itu. Hukum syariatnya begitu. Kisosnya hak saya, karena saya yang dipotong. Kalau saya bilang potong juga, ya potong. Gitu. Dibunuh itu kisos hak gitu. Wahad di kodab, dan juga had hukuman bagi orang yang kodab. Kodab itu yang membunuh. Menduduh orang berzina. Ketika yang dituduh saya enggak ridho dituduh sama fulan bin fulan, saya minta hak saya. Datang ke pengadilan, dipanggil, dihukum tuh kodab. Kodab itu kan 80 kali cambuk. Kan gitu. Kodab itu 80 kali cambukan sama seperti had khamar. Tapi kalau khamar itu haknya Allah. Khamar haknya Allah. Kemudian muharabah. Ketika ada orang yang murtad itu haknya Allah. Kemudian murtad kan dieksekusi. Ya iya dieksekusi. Kan iya. Li'annahu haqqun lazimun. Karena kalau haknya orang itu hak itu hak lazim. Hak yang sudah pasti terbebani kepada orang atas orang lain. Maka dia harus menunaikan kecuali kalau yang punya haknya ridho begitu. Fa asbahal mal, maka itu seperti mal, seperti harta. Amma in kana alaihi haddun lillah. Amma in kana alaihi haddun lillah, adapun kalau dia terbebani haknya Allah seperti kan daripada lima maqasid syariah itu kan hudud-hududnya Allah. Dia misalnya menghina Nabi Muhammad, kan dieksekusi itu. Dia menghina Allah, menghina agama. Kemudian dia mencuri. Kemudian dia apalagi berzina. Itu kan dicambuk. Kemudian dia khamr. Itu kan dicambuk. Dan itu haknya Allah, itu hudud. Itu haknya Allah, maka fala tasihul kafalatu bi badanihi, tidak sah mengkafalahkan badan orang. Dia nih terbukti berzina gitu. Maka saya nanti yang menjamin. Enggak boleh kafalah badan untuk orang yang berzina. Maksudnya untuk orang yang terkena beban hududullah. Kenapa enggak boleh? Wa'an, nanti dijelasin. Wa'an hadza ihtaraza syaikhu biqauli haqqa adami. Maka untuk membedakan boleh atau tidak bolehnya, Syekh Abi Syuja menyebut haqqu adami, hak adami. Jadi yang boleh dikafalah itu adalah hak adaminya, hak manusia. Haknya Allah enggak boleh dikafalah, enggak bisa. Wa waju adami sihati, dan wajah argumen kenapa tidak sah mengkafalahkan badan orang untuk haknya Allah. Untuk haknya Allah seperti hukuman cambuk, minum khamar, hukuman berzina dan seterusnya. Anna ma'muruna bisatriha. Kenapa enggak sah? Haknya Allah, hududullah itu mestinya ditutup-tutupi gitu. Jangan dibuka. Jangan seakan-akan. Hayo. Ayo lapor kemana. Justru kita diperintah oleh syariat untuk menutup-nutupi itu. Jadi Nabi Muhammad kan enggak senang sebenarnya melaksanakan hudud. Wah. Kalimatnya bahaya nih, entar kalau dipotong jadi masalah. Artinya Nabi Muhammad sering memotivasi kita untuk menutup itu sesuatu yang memungkinkan orang dapat hak. Jangan gitu. Kalau bisa jangan. Jadi hudud itu di bukannya untuk ditunaikan tapi untuk ditutup. Jangan-jangan gitu. Jadi kita tuh diperintah, maka kalau ada orang yang kafalah badan berarti kan dia membuka bahwa orang ini punya tanggungan kepada Allah karena dia berzina. Kan ya, maka itu enggak sah kita kafalah badan. Disuruh tutupi. Dan Nabi Muhammad sempat marah kan soal ini kan. Cerita masyhur sekali tentang Hazzal. Pernah dengar gak nama sahabat Nabi namanya Hazzal? Hazal Al-Aslami. Binnya saya lupa. Hazal bin Ri'ab bin Zaid Al-Aslami. Kalau enggak salah. Hazal. Ma'is. Jadi kan kita pernah dengar cerita Ma'is yang mengaku berzinah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dirajam Ma'is ini. Awalnya Ma'is itu kagak ngaku ke Nabi. Tapi ngakunya ke Sayyidina Abu Bakar. Dia ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, saya ini berzina. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, tub ilallah, ruh gitu. Udah pergi, tobat kepada Allah. Abu Bakar gak mau ngapa-ngapain lagi. Sayyidina Abu Bakar bilang, tub ilallahi, thumma ruh. Tobat kepada Allah, terusin ibadah. Udah pergi, jangan datang lagi. Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar nyuruh, udah tobat aja kepada Allah, beres urusan. Allah akan ngampunin, tobat aja. Jadi Sayyidina Abu Bakar malah justru gak mau. Wah, ente berzina. Siapa yang bisa aksinya? Siapa yang ini? Siapa? Enggak. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, udah tobat aja kepada Allah, terusin ibadah. Masih agak ragu. Datang ke Sayyidina Umar. Umar juga bilang yang sama. Persis sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tub ilallah. Udah tobat aja sama Allah. Tobat sama Allah, beres urusan. Gitu. Ah, cuman Ma'is ini ketemu sama Hazal namanya. Hazal ini orang yang orang soleh. Apa ya kagak soleh? Orang tinggal bersama Nabi. Maksudnya hidup bersama Nabi kan sahabat Nabi Hazal ini. Cuman Hazal ini memang kepalang soleh juga. Jadi Hazal ini terus lu ini loh lapor kepada Nabi. Kalau bahasa kitanya begitu. Ayo akhbir. Akhbir khabaruka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarin segera kepada Nabi. Jangan sampai Nabi tahu sendiri ntar dari Allah turunin malaikat. Jadi maksudnya ntar kalau lu enggak ngasih tahu, Nabi Muhammad bakal tahu sendiri karena Nabi Muhammad bakal dikasih tahu sama Allah lewat malaikat. Ntar ente yang dipanggil. Urusannya bisa berabe begitu. Padahal enggak gitu-gitu juga. Dia terus ayo. Akhirnya Ma'is ini datang juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena didorong-dorong sama Hazal gitu. Ya Rasulullah, inni zina. Ya Rasul, saya berzina. Bahkan dalam sebuah riwayat Ma'is itu ngomong 3 kali karena 2 kali sempat enggak digubris. Gitu. Hazal ada di situ. Nabi Muhammad bilang, "Ini orang jangan-jangan gila nih." Gitu kata orang-orang. "Enggak ya Rasul, kita enggak ngelihat dia gila. Ma'is ini orang yang sadar." Aduh, jangan-jangan begini. Enggak, dia enggak dipaksa dan seterusnya. Gitu. Sampai akhirnya Nabi perkataan masyhur Nabi Muhammad kepada Hazal. Halla syatarta bisaubika kana khairan laka. Hazal. Itu kalau cerita syekh guru-guru tuh ngomongnya sambil marah tuh Nabi. Halla syatarta saubaka hatta hat. Halla syatartahu bisaubika ya Hazal kana khairan laka. Hazal. Lu daripada ngojok-ngojokin orang buat saksi, mending lu tutupin waktu dia berzinah pakai kain lu supaya dia enggak kelihatan. Gitu maksud Nabi Muhammad, "Hala satartahu bithawb." Mending tutupin saudara ente ini pakai baju ente. Itu lebih baik bagi kamu daripada ente ojok-ojokin buat ke sini. Gitu. Tutupin itu, jangan kemudian di blow up. Itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, memotivasi kita untuk menutup aib saudara. Hatta sampai pada perzinahan. Hala satartahu fi thawbik. Karena jangan sampai gara-gara dia bersaksi akhirnya dia dirajam. Kan benar Ma'is akhirnya dirajam oleh Nabi Muhammad. Ya udah bersaksi. Karena udah bersaksi itu kan hak Allah. Nabi Muhammad kan gak bisa. Udah gak usah nurunin. Apa gak usah nih. Gak apa-apa. Enggak, kan itu haknya Allah. Allah yang mau orang yang berzinah dan pengakuan atau ada saksinya ya dirajam. Ma'is udah ngomong, tapi Nabi tetap marah. Bahkan kalau ada namanya siapa Syekh Al-Arif Al-Uraifi, waktu cerita hadis ini, beliau mengatakan Nabi Muhammad tuh sampai mukul pahanya gitu. Orang kesel gitu. Tutupin itu saudara ente gitu. Jangan dibuka aibnya. Tutupin saudara ente. Ente pakai ojok-ojokin ke sini. Akhirnya Ma'is dirajam gara-gara Hazal gitu. Makanya perintah untuk menutupi itu masyhur kalimatnya Hazal. Hadis Hazal. Orang soleh Hazal itu. Kan dia bagian daripada kalangan sahabat. Cuman Hazal dalam kasus ini mestinya beliau menutupi aibnya Ma'is, tapi justru Ma'is didorong-dorong supaya datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kafalah badan untuk haknya Allah, untuk hududullah tidak berlaku, tidak sah? Karena kita diperintah untuk menutupi, bukan untuk mengiyakan, gitu. Kita untuk diperintah untuk menutupi wasa'i, dan juga kita diperintah untuk berusaha fi isqatiha, untuk menggugurkan ke hudud itu. Jangan-jangan lagi gila, jangan-jangan dipaksa, jangan-jangan. Itu kan pertanyaan Nabi Muhammad untuk taraddud, untuk membuat si dia ini terbebas dari hududullah. Wasa'i fi isqatiha ma amkana wal qawlu bisihhatiha, dan kalau kita katakan sah kafalah badan untuk hududullah, yunafi dzalika, maka itu bertentangan dengan kaidahnya syariat bahwa kita memang diminta untuk menutupi hududullah agar tidak terkena kepada saudara kita, begitu. Kan ada ya model kayak gitu ya, orang berzina. Itu kalau kaitannya hak Allah ya, tapi kalau kaitannya hak manusia ya harus lu nyuri, lu serahin noh. Yang dicurikan itu haknya manusia. Tapi kalau hududullah maka tidak, apa namanya, anjuran, bukan anjuran, kewajiban, dan itu qad'iyat, bagian daripada sesuatu yang qad'i disepakati, tudra'ul hududu bisyuhubuhat, tahan, cegah itu hudud dengan syubhat, dengan keraguan-raguan, dengan ketidakjelasan, jangan-jangan dia lagi gila, jangan-jangan ini, jangan, gitu. وكما تسيح الكفالة ببدن شخص كذا تسيح كفالة الكفيل, sebagaimana sah itu kafalatu badan seseorang, kadza tasihhu kafalatul kafil, begitu juga sah mengkafalahkan orang yang mengkafalahkan. Saya kan tadi kafil, Pak Dodi makful, Pak Iwan makful lahu, Pak Iwan yang punya duit 50 juta diutangin sama Pak Dodi. Pak Dodi makful, saya yang jamin Pak Dodi bakal hadir nanti di pengadilan. Nah, saya kafil, itu juga boleh ada orang yang mengkafalahkan saya. Saya akan menjamin bahwa Pak Zarkas ini bisa menjamin Dodi datang, gitu. Jadi badan saya juga bahasanya reasuransi ya. Saya mengasuransikan Dodi. Nah, saya diasuransikan lagi oleh orang lain, namanya reasuransi, gitu. Saya kafalah mengkafalkan Mbak Dodi, saya, tapi saya dikafalahkan lagi oleh, dan itu sah. Jadi, dan mungkin dalam satu pengadilan, dalam satu masalah, orang bisa dikafal, itu bisa terjadi sampai 5-7 orang, begitu. Tasihul kafalatu kafil, balka bal kullu man wajaba alaihi huduru majlisil hukmi inda tarabi lihakin adami aw wajaba ala ghairi ihdaruh. Bahkan seluruh orang yang memang wajib hadir dalam majelis hakim pengadilan tersebut ketika diminta, itu juga ya bisa mengkafalahkan orang lain. Li haqqi adamin awajaba ala ghairi ihdaru. Intinya apa namanya, bal kullu man wajaba alaihi huduru majlisil hukmi inda tarabi li haqqi adamin awajaba ala ghairihi ihdaru. Atau siapapun orang yang memang wajib untuk menghadirkan orang lain. Jadi siapapun bisa mengkafalahkan. Sahat kafalatuhu, kafalahnya sah. Hatta tasihhu kafalatu badanin ghaibin. Bahkan kafalah badan yang ghaib itu juga sah. Wa mahbusin, atau kafalah badan yang dipenjara. Wa mayyitin, atau kafalah mayyit. Liyahdhuru, untuk menghadirkan mayit tersebut, wa yushhada ala suratihi, dan disaksikan bagaimana keadaannya, idza lam yu'rab nasabuhu, kalau memang dia tidak diketahui nasabnya. Wa mahallu hadza, dan kondisi ini, idza lam yudfan, kalau memang belum dikubur. Fa in dufina, kalau sudah dikubur, fala tasihhu kafalatuhu, maka tidak sah untuk mengkafalahkannya. Sawa'un taghayyara amla, baik itu badannya sudah berubah di dalam kubur atau belum. Pokoknya kalau dikubur ya enggak bisa dikafalahkan. Summa, kemudian nih masalah beda lagi, in ayyana makana taslim, kalau di uyyina apa ayyana? Di sini ayyana. In ayyana makana taslim, kalau ditentukan makana taslim, tempat penyerahan. Penyerahan apa nih? Penyerahan orang yang dikafil. Jadi Pak Dodi kan tadi punya utang katakanlah 5M ke Pak Iwan. Pak Iwan datang ke pengadilan tuh. Lapor. Siapa yang menjamin Pak Dodi? Saya. Gitu. Saya dipanggil pengadilan. Bisa menghadirkan Pak Dodi? Siap, bisa. Gitu. Ditentuin tanggalnya dan sekaligus di tempatnya. Jadi kalau kata pengadilan, serahkan Pak Dodi tanggal sekian, bulan sekian di tempatnya. Idza ayyana ma in ayyana makana taslim, kalau ditentukan tempat penyerahan ta'ayyan, maka itu juga harus ditunaikan. Jadi kata hakim, serahkan Pak Dodi di tanggal sekian, bulan sekian, lokasinya di misalnya pelabuhan, di bandara dan seterusnya. Itu harus dilakukan. Wa illa, tapi kalau enggak, apa namanya, kalau memang tidak bisa, wajib taslimu fi makanil kafalih, fi makanil kafalati, maka wajib menyerahkan. Artinya kalau tidak ada penentuan tempat penyerahan orang yang kafalahkan tersebut, maka wajib menyerahkan orang tersebut fi makanil kafalati, di tempat perjanjian akad kafalah yang sebelumnya itu. Li'anna al-'urfa yaqtadi dzalika, karena kebiasaannya memang seperti itu. Jadi tempat kafalah, tempat di mana dia mengatakan saya jamin kehadiran orang tersebut, itulah tempat penyerahan gitu. Wa idza sallama al-maqfula fi makani taslim, kalau kafil sudah menyerahkan al-maqful, orang yang dikafil itu, orang yang dikafalah itu, fi makani taslim, di tempat penyerahan, bari aminal kafalah, dia terbebas dari beban kafalah tadi. Jadi udah selesai itu kafalahnya. Bisyartin alla yamna amani'un, syaratnya memang tidak ada penghalang yang menghalangi dia. Apa maksudnya? Bi alla yakuna hunaka zalimun yaglibuhu alaihi wa ya'khudhuhu bil qahri, dengan catatan, dengan syarat memang tidak ada penghalang. Apa yang maksud penghalang? Seperti tidak ada zalim, orang zalim, yaglibuhu alaihi, yang bisa mengalahkan dia. Wa ya'khudhuhu bil qahri, kemudian dia ambil itu orang secara paksa. Jadi maksudnya, saya kan nih kafil, Pak Dodi makful, Pak Iwan makful lahu. Kata Pak Iwan, sesuai dengan putusan pengadilan, serahin di tempat fulan atau di rumah, misalnya di rumah A gitu. Cuman saya nih bisa menghadirkan Pak Dodi, cuman rumah ini lokasinya di wilayah yang berbahaya bagi Pak Dodi. Pak Dodi ini apa namanya punya musuh di daerah ini misalnya. Yang kalau saya hadirkan ke sini, Pak Dodi ini bisa diambil, saya bisa dikalahkan, artinya saya bisa disingkirkan, lalu Pak Dodi diambil secara paksa begitu. Ya kan, dan itu sering terjadi gitu. Ah, maka kalau seperti itu, ya dia sudah terbebas dari bebannya karena sudah ada penghalang. Walau hadarul makful, kalau seandainya hadir itu makful, makful sudah hadir, orang yang dimakful, yang dikafalakan sudah makful, falaya bro'ul kafilu, maka yang kafil itu, yang menjamin itu, tidak terbebas dari beban kafalah, hatta yakulal makful, sampai si orang yang dikafalahkan mengatakan, salam tu nafsu an jihatil kafalah. Artinya kehadiran makful itu harus lewat tangan kafil. Kalau dia datang sendiri tanpa tangan kafil, ya kafil kan berarti tidak terbebas dari beban kafalahnya. Kecuali si makful mengatakan, salam tu nafsi, saya serahkan diriku an jihatil kafalah, dari sisi kafalah. Artinya ingin membebaskan beban kafalah orang kafilnya itu. Jadi tidak boleh dihadir, boleh hadir sendiri, cuman dia harus memberikan pengakuan bahwa saya hadir di sini karena sebab kafalahnya Pak Dedi gitu. Jadi Pak Dodi datang, saya hadir di sini atas permintaan Pak Zarkasi. Walaupun sayanya enggak ada, dia datang sini, nah saya bebas tuh dari kafalah gitu. Nah ini nanti Pak Ahmad nanti dijelasin akhir. Ini kan mau beres nih bentar lagi nih. Walau ghabal makfulu, kalau seandainya al-makful hilang, artinya tidak diketahui, wajahilal kafilu makanahu, dan orang yang menjamin itu tidak tahu keberadaannya. Jadi dicari di sini dia enggak tahu, dicari di sini enggak ada, dicari sini enggak ada. Di tempat yang dia tahu persembunyiannya ternyata enggak ada juga. Dan dia syaratnya memang nggak tahu, dan ketidaktahuannya itu bukan karena abai dia, bukan karena taksir, bukan karena kelalaian. Lam yalzam ihdaruhu, maka dia tidak lagi wajib menghadirkan makfulnya tersebut. Li'annahu la yumkinuhu dhalika, karena itu memang sesuatu yang dia enggak mungkin. Wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti kalau dia tidak bisa menghadirkan, tidak ada beban lagi bagi dia, paham itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dengan catatan syarat bahwa ketidakmampuan dia menghadirkan makful itu memang karena ketidaktahuan di luar ilmunya, bukan karena kelalaian dia. Gitu. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, tapi kalau dia tahu tapi dia enggak mau datangin, gitu. Wa illa, tapi kalau emang dia tahu begitu, fayalzamuhu, maka dia wajib mendatangkan tersebut. Fayumha wa yumhal. Yumhal itu kemudian kita tunggu. Dia biarin. Yumhal qadral hajah, kita tunggu sesuai dengan hajatnya. Kita tunggu sesuai dengan hajatnya. Maksudnya apa hajatnya? Hajat dia. Jadi 2 hari, 3 hari gimana? Akhirnya saya tahu keberadaannya di mana. Di Cina misalnya. Saya udah menghubungin aparat Cina dan seterusnya, bisa datang berapa hari? 5 hari. Nah, berarti kita yumhal. Kita tangguhkan kehadiran makful itu selama 5 hari. Kan memang butuh untuk menghadirkan selama 5 hari. Proses imigrasi A, B, C dan sebagainya sampai ke ini, maka yumhal, dia boleh ditunda. Artinya kan pengadilan maunya sekarang, tapi keberadaannya tuh jauh di luar negeri yang membutuhkan berhari-hari. Kita yumhal, silahkan, gak apa-apa, ditunda sampai sekian hari qadral hajah, sesuai dengan kebutuhan untuk menghadirkan. Falau matal makfulu, kalau si makful mati, meninggal dunia. Dulu nih, kita beresin ini dulu, habis ini baru kita angkat telepon. Lam yutalab lam yutalabul kafil. Jadi kalau si yang makful mati meninggal dunia, lam yutalab, maka tidak diminta, tidak dituntut lagi itu kafil bil mal, untuk mengeluarkan harta. Karena dalam mazhab Syafi'i, dhamanul mal dengan dhamanun nafs beda. Dhaman mal ya diminta hartanya. Jadi Pak Ahmad punya utang, jangan Pak Ahmad ya. Pak Dodi punya utang ke Pak Ahmad 20 juta. Saya jamin 20 jutanya. Saya nanti ngeluarin duit. Tapi kalau saya kafalah, mengkafalahkan badannya aja, saya enggak punya kewajiban ngeluarin duit. Gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i beda kafalah dengan dhoman. Kalau dhoman itu yang dijamin duitnya, nilainya. Kalau kafalah itu yang dijamin badan. Saya bisa menghadirkan badannya. Gitu. Maka ketika si makful mati, ya sudah, dia tidak ada beban untuk ngeluarin duit. Ganti dong duit, enggak. Li'annahu lam yadmanhu, karena kafil itu tidak menjamin utangnya. Kafil itu hanya menjamin menghadirkan badannya. Hatta law syarata fil kafalati, sampai pun kalau ada syarat dalam akad kafalahnya, annahu yaghramul ma, annahu yaghramul mala in fata taslimu, bahwasanya si kafil itu ya guram, dia bayar duit kalau dia tidak infata taslim, kalau dia tidak bisa menghadirkan si makful, batalat kafalah, maka kafalahnya batal. Karena itu syarat yang justru bersinggungan, berselisih dengan maksud daripada kafalah. Kafalah itu maksudnya untuk menghadirkan badannya saja, sedangkan nilai itu dhoman begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dia tidak bisa menghadirkan karena ketidaktahuannya dan tidak mampu, maka tidak ada beban, Pak Ahmad. Jadi tidak ada beban dia bayar, karena itu bukan dhoman, kecuali kalau itu memang itu dhoman. Wasuratul masalah, contoh gambaran masalahnya, ayyakul, dia mengatakan kafaltu badanihi bisyartil gharam, saya kafalahkan badan dia, saya jamin dia bisa menghadirkan badannya Pak Dodi, bisyartil gharam, dengan syarat kalau saya enggak bisa, saya nanti bayar. Nah, itu biasa. Au ala anni agram syarat, atau ala anni agram, syaratnya saya nanti bisa bayar untuk kalau memang saya enggak bisa. Ada itu bentuk kafalah yang tidak sah. Jadi mazhab Syafi'i membedakan kafalah badan dengan kafalah bil mal. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, begitu ya. Jadi ada banyak masalah PR. Jadi 3 episode tentang dhoman sebelumnya itu banyak dari tiga episode tuh, episode kedua tuh aman ya, tapi episode pertama dengan episode ketiga tuh banyak sekali celahnya. Saya berharap ada teman-teman sarjana muslim, lebih-lebih kalau banyak guru, para asati, tuan guru, tokoh masyarakat yang bisa mengoreksi apa yang sudah kita pelajari di tiga episode tentang domain tersebut, saya sangat senang sekali. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Tapi inti daripada domain kita bisa pahami, ya, inti daripada domain kan kita pelajari. Tapi daripada ada beberapa paragraf tuh yang kita belum nyampe itu. Nah, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimaafkan sekaligus, mudah-mudahan ada yang bisa mengoreksi jadi teman-teman dan juga para guru sekalian. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.